lansip. Lantaran maling ngoblong punya Babah Akyong. Ya, si Badut dipukuli sampai babak belur, tiada ampun buatnya. Si Badut digunduli dan ditelanjangi, aduh dudu kelewatan. Si Badut maling ngoblong dihajar setengah modar, sedangkan bapak lurah yang korupsi banyak. Aneh kok kagak diapa-apain. Rupanya hukum di kelurahan itu cuma makan teri belaka, sedangkan kakapnya asoy bebas berenang. Gawat, gawat, gawat. Makan teri belaka, sedang